Nah, apa yang saya sampaikan ke semua tadi ini, semua ada dalam Quran. Yang paling dekat contoh dengan kita, Nabi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah. Marah seluruh pembesar-pembesar Quraisy. Barang ini Muhammad, empat saja Tuhan tak masih setengah mati ki, apalagi satu, siapa yang urus ki? Kan itu waktu sebelum Nabi itu empat Tuhannya orang Arab, Latta, Manat, Usa dan Hubal. Empat Tuhan tak, nah masih susah ki. Kau bilang satu, bagaimana kita mau hidup baik-baik? Nah, empat saja urus ki, susah. Akhirnya Nabi hijrah, diusir, kejar, masuk gua Hira. Masuk dalam gua Hira, dikejar. Allah turunkan pertolongan. Apa yang Allah turunkan? Bukan malaikat, bukan tentara manusia. Tapi apa? Bukan burung ababil. Apa yang Allah turunkan? Sarang laba-laba. Laba-laba. Tahu laba-laba? Hah? Bahasa Perancisnya garangkang. Ini laba-laba bikin sarang di mulut gua. Begitu didapat sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia Muhammad di dalam, pasti tidak ada ini sarang. Pasti ini robek. Bayangkan Pak, pendekar-pendekarnya Arab Jahiliyah waktu itu, kejar Nabi Muhammad, kekuatannya kuat. Kira-kira tentara pilihan kalau sekarang. Kejar Muhammad, siapa yang kalahkan ini tentara pilihannya? Orang-orang kafir. Laba-laba. Coba kita lihat itu laba-laba Pak. Sarangnya, ambil pulpen tak, letakkan di atas. Pasti robek. Pasti robek itu sarang laba-laba. Ambil sendok, simpan di atasnya, pasti robek. Begitu rapuhnya sarang laba-laba. Tapi kalau Allah yang mau, sarang laba-laba yang rapuh mengalahkan tentara-tentara pilihannya Abu Jahal. Begitu ngintip, terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin. Kalau ada ini, tidak mungkin ada ini burung mengeram di dalam. Pulang mereka. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, pasti jadi. Artinya Pak, inti ceramah kita Pak, jangan pernah khawatir, jangan pernah sangka buruk, jangan pernah cemas akan kekuatan Allah. Jangan sampai kita tidak mau bersedekah gara-gara kita takut apa dimakan besok. Intinya ini Pak, kenapa ini masjid tidak jadi-jadi sampai sekarang? Banyak orang pelit. Dengar ki Pak, yang banyak uangnya di sekitar sini, yang mobilnya bagus, rumahnya mewah, isi rumahnya bagus-bagus, lalu tidak jadi di masjid, mati ki nanti nak cari ki Tuhan. Mana itulah seke. Oke, guys. Kesinna bolana, kesinna otona, dek, napa kesing masjidku. Hati-hati, Pak. Saya serius.